اللهم ارحمنا بالقرآن. Bagaimana penunjuk ketiga tasyahud? Halaman 84 panjang ceritanya di sini Bapak Ibu, tapi kalau kita mau ringkaskan, yang dua ini ditekuk, yang satu bisa begini, bisa begini, yang tunjuk ke bawah. Menurut Hanafi diangkat sekali, turun sekali. At-tahiyyatu mubarakatuh, shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka wa ala ibadillah salihin. Diangkat sekali pada lafaz la asyhadu an la ilaha, turun lagi pada Allah ini Allah. Karena dalam la ilaha illallah ada nafi isbat, nafi menafikan la, tak ada satu la, baru mengisbatkan illallah. Ini dalam mazhab Hanafi. Sedangkan Syafi'i hanya diangkat dan tak turun lagi, diangkat pada lafaz Allah asyhadu an la ilaha illallah dan tak turun lagi. Sedangkan mazhab Maliki digerakkan dari awal sampai at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatuh. Jadi tujuan ini kalau tanda dibacanya dia, oh ternyata kawan saya sebelah itu mengamalkan yang ini. Jadi kita tak tahu. Sebenarnya menggerakkan telunjuk itu memang tak masalah. Memang dia tak masalah, tak jadi masalah. Kenapa? Karena memang pedomannya waktu menggerakkan telunjuk itu mata kita menengok telunjuk. Yang jadi masalah banyak orang sekarang yang ditengoknya telunjuk kawan. Jangan tengok telunjuk ya, bukan telunjuk kita, bukan tengok telunjuk. Jadi kita tak tanya apa. Tak kuat imannya menengok telunjuk kawan. Intinya kita ada semua. Jadi saya inginkan ketika baca buku ini bisa menjawab permasalahan. Dia tak menyebutkan masalah, karena memang mati sudah banyak betul masalah. Istri telah mati, asap, dan tambah telunjuk, dan kan banyak masalah.